Apa hukum kawan saya kata dia nak tengok Allah di Bukit Besar? Allah besar tulis tu. Ha. Jawabnya tidak haram berkata begitu. Melainkan ada maksudnya bermain-main. Kalau semata-mata dia nak kata tengok Allah bukan Allah hak sungguh. Kataan Allah tu. Nah, neh Allah selamatkan Terengganu. Ha, dia nak kata hak tu dah orang Terengganu memang cakap gitu. Nah, ha, dia tak kata nak tengok tu insya-Allah mai kita tengok Allah. Oh tu kejut dengar Allah mana pula nak kita tengok Bukit Besar. Neh, ha, jadi sebaiknya tidak berkata gitulah. Neh, katalah nak tengok tulisan. Neh, ha, pasal apa orang Terengganu ni gitu sikit. Orang luar dengar pengang dengar. Nah, ha, Terengganu ni natang manja. Oh, manja. Ha. Tok bila baru balik Mekah bang sedak. Oh, tak ni suara natang ni. Berak Terengganu ni pasal gitu. Bang. Ha. Padahal maksudnya manja. Nah. Ha. Dah sekerui panggil natang tak? Betul tak? Umli nan natang ni oleh. Nampak? Ha, sekeru. Padahal sekeru. Ha. Bahasa Terengganu minta maaf. Nah. Ha. Macam bahang kok. Bahang-bahang. Bahang ni banyak makna Terengganu. Nah, bahang ni si agang minyak uluk-uluk. Mana makan? Makan. Nah. Bahang tu warna spek hitam tu. Mana beli tu warna? Nah, bukan makan spek hitam. Ha.